الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan tafsir dari suratul Lail dan kita telah sampai kepada ayat yang keempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia dan berbedanya amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang memilih dunia, di antara mereka ada yang beramal untuk akhirah. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang dua kelompok manusia yang telah disebutkan sebelumnya secara global. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Ada yang beramal untuk dunia, ada pula yang beramal untuk akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan siapa itu orang-orang yang beramal untuk akhirah dan mendapatkan balasan yang baik, dan siapa pula yang beramal untuk dunia dan mendapatkan balasan yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta, maka ada pun man a'ta, siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa. Disebutkan dalam tafsir dalam menjelaskan ayat ini, fa amma man badala min malihi, maka adapun man badala, orang yang mengeluarkan min malihi dari hartanya, itu yang dimaksud wa man a'ta, yang memberi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud man a'ta di sini adalah orang yang memberi karena Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan. Wattaqa, dan dia bertakwa, ay wattaqallaha fi dzalik, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, yaitu dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia menginfakkan hartanya karena bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena untuk mendapatkan pujian sum'ah, tidak sama sekali, karena Allah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 7 kelompok yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yaitu yang dimaksud adalah seorang yang ikhlas. Dia berinfak karena menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Dia membenarkan al husna. Dan disebutkan dalam tafsir, wa saddaqa bila ilaha illallah, Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud bil husna, al husna yaitu la ilaha illallah. Dan dalam hari ini terjadi khilaf, ada dua pendapat yang masyhur dalam menjelaskan makna al husna di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud al husna, yang dimaksud al husna adalah la ilaha illallah. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud al husna adalah al jannah atau al thawab. Nah, dia membenarkan al jannah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al husna. Husna di dalam ayat tersebut yaitu al jannah, wa ziyadah dan tambahannya. Alhasil ini dua pendapat yang masyhur. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain, ya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-husna yaitu amalan-amalan saleh, as-salah, waz-zakah, was-siyam. Naam. Asy-Syaukani rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan perselisihan para ulama ini, beliau lebih condong menguatkan pendapat yang dimaksud al-husna itu yang pertama, la ilaha illallah. Dan itu pendapat Ad-Dhahhak dan As-Sulami. Adapun pendapat yang mengatakan al-jannah, pendapatnya Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Wa saddaqa bil husna, dan kalau kita perhatikan pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara penafsiran tersebut. Al-husna yang dimaksud la ilaha illallah, sebab apabila seorang membenarkan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari tasdiqu la ilaha illallah adalah al-jannah. Wa saddaqa bi la ilaha illallah wa ma dallat alaihi, dan dia membenarkan la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Wa ma tarattaba alaiha min al-jazaa, dan apa yang ma tarattaba alaiha, apa yang menjadi pengaruh dari la ilaha illallah tersebut berupa balasan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ahlu la ilaha illallah yang mendapatkan jaminan surga. Nah, man qala la ilaha illallah, na'am, wa anna Muhammadar Rasulullah, aw man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu aljannah ala ma kana min al'amal fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan al yusra. Disebutkan dalam tafsir ay fasanurshiduhu wa nuwaffiquhu, dan kami akan membimbingnya dan akan memberikan taufik kepadanya ila asbabil khairi wassalah, kepada sebab-sebab kebaikan dan kesalehan. Wa nuyassiru lahu umurahu, kami akan memberi kemudahan pada urusan-urusannya. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuyassaruna li'amali ahli sa'adah, dia akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengamalkan amalannya, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa kataballahu makanaha minal jannati aw an-nar." Fakatab Allah azza wa jalla annaha syaqiyyah am sa'idah. Tidaklah satu jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apakah dia bahagia ataukah dia mendapatkan kesengsaraan. Lalu ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fi mal amr ya Rasulullah?" Kalau begitu untuk apa lagi kita beramal? Sudah ditetapkan oleh Allah ini ahlul jannah, ini ahlun nar. Kalau begitu kenapa kita harus beramal lagi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Fa amma ahlus sa'adah fayuyassarun li amal ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassarun li amal ahli syaqawah. Orang yang bahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan ahlul jannah, amalannya orang-orang berbahagia. Orang yang sengsara juga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang sengsara. Nah, lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru." Ini syahidnya. "Fasanuyassiruhu lil yusra." Kami akan beri kemudahan kepadanya untuk mengamalkan amalan-amalan yang dengannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlus sa'adah. "Wa amma ahlus syaqawa fa sayyassarun li amal ahli syaqawah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ini nanti insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.